Konsultasi Syariah. Hukum transaksi barang black market. Pertanyaan: bagaimana hukum jual beli barang BM? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu pengertian transaksi pasar gelap. Dalam Wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan, pasar gelap atau black market adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan yang barang-barangnya ilegal, misal penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang dagangan curian, atau barang dagangan resmi yang sengaja dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak. Berdasarkan pengertian di atas, objek transaksi di pasar gelap dapat kita golongkan menjadi dua kelompok. Pertama, barang yang dilarang untuk dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat, seperti obat-obatan terlarang, barang dagangan curian. Salah satu di antara syarat transaksi yang sah adalah objek transaksi harus sesuatu yang nilainya mubah untuk dimanfaatkan. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala idza harrama syai'a harrama thamanah." Yang artinya, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan hasil penjualannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Dharaqutni, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Karena itu, barang yang manfaatnya haram tidak boleh ditransaksikan. Termasuk di antaranya adalah rokok, khamer, CD dan DVD musik bajakan. Barang-barang semacam ini haram ditransaksikan, baik di pasar gelap maupun di pasar terang. Ibnu Hajar al-Haytami, dalam kitabnya Kumpulan Dosa-Dosa Besar, menyatakan, termasuk dosa besar seperti menjual anggur atau zabib dan semacamnya kepada orang yang diketahui bahwa dia akan memerasnya untuk khamar. Juga menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi. Az-Zawajir. Untuk barang curian, jika calon pembeli mengetahuinya, tidak halal baginya membeli barang tersebut dan dia termasuk orang yang tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Syekhul Islam menegaskan, orang yang saya ketahui mencuri harta atau berkhianat mengambil harta amanah atau merampas secara paksa tanpa alasan yang benar, maka saya tidak boleh mengambilnya, baik dengan cara hibah maupun transaksi komersil. Majmu' al-Fatawa. Kedua, barang yang memiliki manfaat mubah namun dilarang pemerintah karena sangat membahayakan atau kemungkinan besar akan dimanfaatkan pembeli untuk kejahatan seperti tembak, pistol, atau senjata api lainnya. Barang semacam ini tidak boleh dijual dan jika dijual termasuk tolong-menolong dalam maksiat. Ini dalam rangka menghindari potensi bahaya di masyarakat. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli senjata di waktu fitnah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bazzar. Ketiga, barang yang manfaatnya mubah memenuhi persyaratan sahnya jual beli menurut syariat tetapi tidak mendapat legalitas dari pemerintah karena menghindari dari pajak. Dalam hal ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Satu, status hukum jual-beli barang black market secara syariat. Dalam kajian hukum syariat, selama transaksi itu tidak melanggar aturan syariat, statusnya sah. Masalah administrasi dan pajak tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Karena hukum asal jual-beli adalah halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah telah menghalalkan jual-beli. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ketika barang itu memiliki manfaat yang mubah, maka barang ini sah ditransaksikan dan hukum jual-belinya mubah. Dalam fatwa Lajnah Daimah atau Komite Tetap Fatwa Arab Saudi, dinyatakan, untuk hukum jual-beli di pasar gelap, sama dengan hukum jual-beli di pasar lainnya atau pasar legal, selama semua persyaratan jual-beli dipenuhi, hukumnya boleh. Jika tidak, maka tidak boleh. Fatwa Lajnah Daimah. 2. Pertimbangan dari sisi legalitas. Pada prinsipnya, setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak. Karena itu, jika seorang muslim membawa barang yang ilegal, dalam arti tidak terkena pajak ketika masuk ke negaranya, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Dan tidak menunaikan apa yang tidak menjadi kewajibannya diperbolehkan. Akan tetapi, apabila kondisi jual-beli di pasar gelap membahayakan kemaslahatan banyak orang, seperti hasil penimbunan barang atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka tidak selayaknya dilakukan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, La dororo wa la diror, yang artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Meskipun hal ini tidak menyebabkan akad jual-beli di pasar gelap menjadi tidak sah, karena larangan membeli barang di pasar gelap terpisah dengan akad jual-beli. Terdapat kaidah dalam fikih tentang status larangan perbuatan, apakah bisa menyebabkan batalnya perbuatan itu? Kaidah larangan bisa membatalkan perbuatan, berlaku jika larangan itu terkait dengan perbuatan itu sendiri atau dengan salah satu kriteria yang melekat pada perbuatan itu. Dalam jual-beli pasar gelap, larangan tidak tertuju kepada perbuatan jual-beli, akan tetapi tertuju kepada caranya yang tidak direstui pemerintah karena tidak dilaporkan untuk dijadikan objek pajak. Demikian, wallahu a'lam.